menuruti birahi, tak lagi mampu mengendalikan diri, langkah terayun, bahaya menanti. Amsal mengajar kita supaya kita perlu berhati-hati, memenuhi setiap keinginan birahi yang tidak tepat dan tidak mesti perlu untuk diperhitungkan. Birahi adalah natur pada diri manusia yang kalau ditata dan bagaimana mengikuti peraturan akan menjadi indah. Tetapi ketika birahi menjadi liar dan tak terkendali, itu menjadi bahaya. Birahilah pada pasangan yang ada di kehidupanmu, yang mengikatmu menjadi suami dan istri. Tapi jangan lebih, karena birahi keluar tak memberikan nilai dalam hidup ini. Gairah muda selalu harus memperhatikan didikan. Apapun yang dikatakan, jangan abaikan. Pikirkan dan temukan kebenaran yang ada di sana. Cintailah didikan dan bagaimana terus menjadi orang terdidik, membangun diri dari segala arah. Tidak hanya sekedar mendengarkan gairah hati birahi yang tak terkendali. Oh, itu sangat berbahaya. Celaka dan hancurlah mereka yang mengabaikan didikan. Cintai didikan, maka ada keselamatan. Bencilah didikan, maka binasa sedang menanti langkah-langkah mengarah kepada dia. Tentukan hidup matimu dalam mencintai atau membenci didikan itu. Semoga ada bijaksana untuk kita belajar mencintai didikan dan tak pernah mengabaikannya. Selamat memilih yang tepat.